kamu untuk menjadi kekasihku, karena cintaku tulus hanya untukmu. Sumpah mati aku tak bisa hidup tanpa dirimu, karena dirimulah sebagian hidupku. Dengan cintamu aku hidup, tanpa cintamu aku mati. Dengan cintamu aku bahagia, denganmu aku inginkan cinta. Aku hanya lelaki yang inginkan dirimu, satu cinta hanya diriku. Aku hanya lelaki yang inginkan cintamu, bertata di hatiku. Ku ingin kau datang dengan kasihmu, aku kamu untuk menjadi kekasihku, karena cintaku tulus hanya untukmu. Oh,